Arti barang siapa yang mengingkari tagut, tagut itu apa-apa yang disembah selain Allah, tagut dikatakan oleh para imam, kullu ma ubida min dunillah, setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Tagut artinya kullu ma ubida min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah itu tagut. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Ini isbat, menetapkan ibadah kepada Allah. Jadi yang jadi syahid dalam ayat ini tentang rukun oleh Allah, yaitu kalimat faman yakfur bitagut, ini kalimat nafi. Artinya kita menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah, artinya kita isbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Kalau orang sudah mengingkari semua yang disembah selain Allah dan dia menetapkan hanya Allah saja yang disembah, kata Allah SWT, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kokoh, lam fisamalaha, enggak akan terputus. Enggak akan terputus. Arti kuat ini, tali yang amat kuat. Yang dikatakan kalimat Allah merupakan urwatul wuthqa, kalimat yang kokoh. Enggak akan berpisah. Wallahu samiun alim, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Arti kalimat ini kalimat yang kuat, yang terus dia akan berpegang sampai dia diwafatkan oleh Allah, dan Allah akan kuatkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan nanti di alam kubur dan nanti pada hari kiamat, kalau dia betul-betul meyakini tentang kalimat ini. Allah sebutkan yuthabbitullahu alladhi biqawli thabit. Jadi Allah yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit, Allah menguatkan orang beriman dengan kalimat yang thabit, kalimat yang kuat, yang kokoh, itu kalimat la ilaha illallah dalam surah Ibrahim. Yang kedua dalilnya, kalau antum mau lihat Allah menguatkan kalimat ini dalam surah Ibrahim, antum bisa lihat. Artinya kalau orang sudah mengucapkan kalimat ini dan dia meyakini, memahami, maka Allah akan kuatkan dia nanti ketika nanti ditanya di alam barzakh, dia kuat dan bisa menjawabnya. Yang Allah sebutkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Surah Ibrahim ayat 27. Surah 14 ayat 27. Allah mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang thabit, perkataan yang kuat. Itu kalimat la ilallah dalam kehidupan dunia. Dan juga nanti di akhirat Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Dalil yang kedua tentang rukun la ilaha illallah dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Artinya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya menyerukan ani'budullah wa ijtanibut tagut, dalam beribadah hanya kepada Allah saja. Wa ijtanibut tagut, dan jauhkanlah tagut. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah tunjuki. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Fanzuru, dan lihatlah, kaifa kana aqibatul mukadzibin, akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Di surah An-Nahl ayat 36. Di sini Allah menyebutkan, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umatnya ada rasulnya, setiap umat. Maka rasul yang diutus oleh Allah lebih dari 300 rasul. Ada di buku ini, ada penjelasannya. Dan nabi yang diutus 124.000 nabi. Ada juga di buku ini. Jadi rasul yang diutus itu lebih dari 300 rasul. Dan nabi yang diutus itu 124.000 nabi. Dan setiap umat mesti ada rasulnya. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat mesti ada pengancamnya. Masih ada pengancamnya setiap umat. Jadi Allah tidak biarkan manusia begitu aja, nggak tetap ada rasul yang diutus supaya nggak ada hujah lagi pada manusia nanti. Artinya Allah menciptakan manusia, Allah utus Rasul-Rasul untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah. Ketika mereka enggak mau menerima, mereka menolak, maka diazab oleh Allah. Di dunia diazab, di akhirat juga diazab. Maka wajib dia memenuhi panggilannya para Rasul. Dan Rasul-Rasul yang diutus, dakwahnya mereka semuanya sama. Dakwahnya semua Rasul, dakwahnya semua Nabi, semuanya sama. Itu dakwahnya Tauhid. Ani'budullah wajtanibut ta'ud. Dalam beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan ta'ud. Jadi dakwah ini harus seperti ini. Kalau dakwah ini enggak seperti ini, maka dakwah ini kurang bermanfaat. Enggak ada asas, enggak mengakar. Dalam dakwah itu yang paling penting, yang pokok, ta'sil. Ta'sil, mengakar. Akar itu dengan akidah, dengan tauhid. Baru setelah itu tafsil. Dan manhaj salaf ini dibangun di atas dua, ta'sil dan tafsil. Manhaj salaf ini, ta'sil mengakar dalam dakwahnya itu, mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Taala. Sekarang umpamanya ada dakwah, orang mengajak untuk sholat, puasa, berzikir, salawat, dan segala macam sudah diajarkan. Tapi tauhid tidak dijelaskan. Bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana menjauhkan syirik tidak dijelaskan. Sehingga mereka sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Tapi di samping itu juga mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka datang ke dukun-dukun, percaya kepada jimat-jimat dan yang lainnya. Diterima tidak ibadahnya? Tidak diterima oleh Allah. Karena perbuatan syirik. Makanya dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah Az-Zumar di ayat 65, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna khasirin. Kalau engkau berbuat syirik Muhammad, hapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang merugi. Dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 65, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang merugi. Hapus amalnya. Karena dakwahnya enggak mengakar. Dakwah yang mengakar itu dakwah ini, dakwah tauhid. Ini harus didakwakan. Dan ini yang dimusuhi oleh iblis laknatullah alaihi. Dakwah ini. Dan ini yang dimusuhi oleh umatnya. Permusuhan antara nabi-nabi dengan umatnya disebabkan kalimat tauhid. Perhatikan. Nabi-nabi dimusuhi oleh umatnya dengan sebab nabi-nabi mendakwakan dakwah tauhid. Jadi ada yang menerima dakwah ini, ada yang menolak. Pasti ada yang menerima, ada yang menolak. Bahkan ada nabi yang mendakwakan dakwah tauhid ini, enggak ada pengikutnya sama sekali, enggak ada. Tidak ada. Nabi SAW menyebutkan demikian. Ada nabi yang datang di hari kiamat, pengikutnya cuma satu. Ada nabi di hari kiamat, pengikutnya cuma dua. Dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Jadi enggak ada pengikut, enggak ada masalah dalam dakwah. Tapi hujah harus sampai kepada umat ini. Dalil harus sampai kepada umat. Supaya apa? Umat ini beribadah kepada Allah. Ini yang wajib bagi para dai. Ini yang wajib bagi mereka. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang pokok, ini dasar. Bukan membahas yang lain, bukan. Bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, bukan masalah perdagangan, bukan masalah yang lain. Tauhid nomor satu yang dibahas. Ini ada dai-dai bahas masalah rumah tangga. Bagus rumah tangga dibahas. Tapi pokoknya tauhid dulu. Tauhidnya dulu diberesin. Itu yang paling penting. Makanya Allah sebutkan di sini, dakwahnya ani'budullah. Artinya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian wajtanibut taghut. Jadi enggak cukup satu, harus dua. Ani'budullah wajtanibut taghut. Kalau hanya satu ani'budullah, enggak wajtanibut taghut, tidak bertauhid dia. Jadi harus dua, beribadah kepada Allah dan menjauhkan tauhid. Ani'budullah masuk pada rukun apa? Rukun yang mana? Itsbat. Wajtanibut taghut masuk yang mana? Nafi. Jadi ani'budullah masuk itsbat. Kan rukun ilallah ada dua, nafi dan itsbat. Kalimat ani'budullah masuk yang mana? Itsbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut masuk apa? Nafi artinya kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wajib ini. Dan ini dakwanya para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Dan ini dakwah seperti ini terus siang dan malam. Menjelaskan kepada umat tentang tauhid dan melarang umat dari perbuatan syirik. Justru kita menjelaskan kepada umat ini tentang tauhid dan bahaya syirik, justru kita ini sayang kepada umat. Perhatikan itu. Justru kita ini sayang kepada umat. Justru orang yang enggak sayang kepada umatnya, enggak sayang kepada pengikutnya, enggak sayang kepada jamaahnya, yaitu mereka membiarkan mereka dalam keadaan syirik dan membiarkan mereka dalam keadaan bid'ah. Itu enggak sayang, zalim kepada pengikutnya. Jelas ini. Saya akan sebutkan ayatnya, antum buka ayat dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 128. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'mina raufur rahim." Jadi Allah menyebutkan telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu rasul ini min anfusikum, dari kalangan kalian, artinya dari bangsa Arab, dari jenis manusia. Azizun alaihi ma'anitum, sangat berat bagi Nabi apa-apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, berkemauan keras kepada kalian untuk memberikan hidayah. Haris, Rasulullah SAW berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada umat ini. Bilmu raufur rahim, sangat kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Antum lihat di sini, saya akan jelaskan satu persatu ayat ini. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul. Yang dimaksud rasul sini siapa? Siapa rasul sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diutus oleh Allah. Jelas bahwa nabi dikatakan oleh Allah termasuk yang diutus. Jadi kita harus tahu bahwa nabi diutus oleh Allah. Dan Allah sudah menyatakan demikian dalam Al-Qur'an, "Wa innaka lamina mursalin." Engkau Muhammad termasuk utusan dari Allah Taala. Kemudian yang kedua di sini sebutkan min anfusikum, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Dan setiap nabi mesti sukunya yang paling mulia, suku Quraisy nabi yang paling mulia. Min anfusikum, dari diri kalian, artinya dari jenis manusia, dari bangsa Arab. Dan sukunya paling mulia suku Quraisy. Maka penyebutan Allah dalam Al-Qur'an cuma satu suku dalam Al-Qur'an, liilafi Quraisy. Satu aja satu suku yang mulia. Makanya imam-imam itu harus dari Quraisy, enggak bisa yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala'imatu min Quraisy." Imam-imam itu dari Quraisy, enggak bisa dari yang lain. Imam itu. Yang jadi imam, pemimpin harus Quraisy, enggak bisa yang lain. Makanya khulafaur rasyidin Quraisy semuanya. Enggak ada yang lain, enggak boleh. Pemimpin itu harus Quraisy. Karena Nabi bersabda demikian sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga di sini, azizun alaihi ma'anittum. Beliau itu sangat berat apa yang menyusahkan kalian. Artinya beliau tidak mau kalau umat ini berat, susah, enggak mau beliau. Makanya agama Islam ini agama yang mudah, tidak sulit. Semuanya mudah syariat ini. Makanya Nabi bersabda, "Inna hadzal din yusrun," agama Islam mudah. Seluruh syariatnya tentang masalah tauhid, masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya mudah, enggak ada yang sulit. Jadi kalau bilang berat, bohong, enggak ada keberatan dalam agama ini, semuanya mudah. Dan dalilnya banyak dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, harisun alaikum, beliau berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Atau rasul terus siang dan malam menyampaikan agama ini. Karena sayang kepada umat agar mereka masuk sorga, dijauhkan dari api neraka. Makanya para dai itu berusaha bagaimana memberikan hidayah kepada umat. Terus kemauan keras kepada umat ini memberikan hidayah. Jadi karena Allah dijelaskan, ikhlas karena Allah dan jujur dalam menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Sampaikan. Haris, Nabi berkemauan keras menyampaikan hidayah kepada umat ini dan menjelaskan semuanya. Kemudian yang kelima, bilmu raufur rahim, kepada kaum mukminin sangat kasih dan sayang. Sekarang bentuk kasih sayang beliau bagaimana? Bentuk kasih sayang beliau, beliau menjelaskan semuanya kepada umat ini. Yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid tauhid, yang syirik syirik, yang sunnah sunnah, yang bidah bidah, dijelaskan beliau. Semuanya. Enggak ada yang sembunyikan. Maka Nabi mengatakan ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa qad buyyinakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun dalam agama Islam. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyinakum. Tidak tersisa sedikit dari agama ini. Apa saja yang membawa kalian ke sorga sudah dijelaskan. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sahih di sini. Artinya Nabi menjelaskan kepada umat yang pokok, yang membawa manusia ke sorga, yang paling pokok, paling dasar, paling asas apa? Tauhid kepada Allah. Yang membawa manusia ke neraka pertama kali, yang asas, yang dasar apa? Syirik. Sumbernya bencana syirikannya itu. Maka itu harus jelaskan. Kalau kita sayang kepada umat, jelaskan kepada umat ini. Yang tauhid-tauhid, yang syirik-syirik, itu bentuk kasih sayang kita kepada umat. Dan inilah kun Rasulullah selama 23 tahun. Makanya kalau kita lihat 5 hari menjelang wafat Rasulullah, 5 hari menjelang wafat, beliau mengatakan la'anallahu la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan aku larang kalian jangan menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Sampai Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi takut. Maka Nabi takut, tidak mau kuburan Nabi ditaruh di Baqi. Di rumahnya. Kenapa? Kalau ditaruh di tempat terbuka, orang datang menyembah. Maka di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi 5 hari menjelang wafat. Kenapa? Sayang kepada umat. Sebab kalau seandainya dia jatuh dalam kesyirikan, hapus seluruh amalnya. Hapus seluruh amalnya. Sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya. Seluruh amal kebaikan hapus. Kalau dia berbuat syirik. Datang ke kuburan wali, atau kuburan habib, atau kiai, dia menyembah di sana, minta. Ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Makanya seorang dai itu harus terus menjelaskan kepada umat ini. Dimusuhi oleh umat, ya resiko dalam dakwah. Tapi harus jelaskan kepada umat ini. Ini hak, ini kebenaran. Ini enggak bisa kita tinggal. Karena ini wajib untuk disampaikan. Yang sunnah, sunnah jelaskan. Yang bid'ah, bid'ah. Karena kita ingin menyelamatkan umat ini. Dari kegelapan syirik dan kegelapan bid'ah. Min zulumati syirik wal bid'ah. Jadi ini justru kita sayang kepada mereka. Kalau kita enggak sayang, kita biar orang masa bodoh mau apa, terserah. Ini enggak sayang. Sama seperti orang tua. Orang tua yang sayang kepada anaknya. Dijelaskan, ini kamu sholat. Kamu puasa. Jangan berbuat syirik. Jangan maksiat. Ini sayang. Dan terus dia lihat anaknya seperti itu. Diperhatikan anaknya. Ini sayang yang seperti ini. Kalau orang tua yang gak sayang, masa bodoh anak. Yang penting saya udah berikan nafkah. Mau dia makan, mau gak makan. Mau main sama temannya, mau maksiat, masa bodoh. Ini yang gak sayang orang tua begini. Kalau sayang, dia perhatikan betul-betul anak itu. Kepada siapa dia berteman, dia ngaji apa enggak, dia sholat apa enggak, dia taat apa tidak, itu harus perhatikan. Ini da'i yang benar. Itu orang tua yang benar, begitu da'i yang benar selalu menjelaskan kepada umat tentang tauhid dan merang tentang syirik. Jelas sampai sini? Saya lanjutkan ayatnya. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ. Kita kembali kepada ayat surah An-Nahl ayat 36. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ. Di antara mereka yang dapat hidayah. Di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Ini perhatikan, di antara mereka yang dapat hidayah. Jadi dalam dakwah ini ada orang dapat hidayah, ada yang sesat. Ini sunnatullah. Enggak mungkin kita dakwah semua orang dapat petunjuk, tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Perhatikan itu. Sehebat-hebat apapun dakwahnya dia, sebaik apapun retorikanya dia, dalilnya, tetap masalah hidayah di tangan siapa? Tangan Allah. Nabi Muhammad SAW orang yang paling baik akhlaknya, paling bagus dakwanya, dan paling bagus retorikanya. Tapi ada yang dapat hidayah, ada yang sesat. Ini harus kita ingat ini. Kadang-kadang orang mengatakan, oh karena dakwanya dakwah tauhid, makanya banyak orang yang kabur, gak mau dengarkan. Gak ada masalah. Orang mau dengarkan, gak ada masalah. Bukan urusan kita, urusan siapa? Allah SWT. Kewajiban kita menyampaikan kepada umat dengan dalil, dengan hujjah. Orang dapat hidayah, urusan siapa? Bukan urusan kita, urusan Allah. Makanya Allah menyebutkan, kalau seandainya Allah mau, semuanya beriman manusia ini. Semuanya. Sampai Allah mengatakan, ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Kalau seandainya Allah mau, semua manusia muka bumi beriman. Kalau Allah mau. Tapi apakah engkau akan maksa manusia agar mereka beriman? Enggak boleh kita paksa. Ini kehendak Allah. Dan itu hikmahnya sangat besar. Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini tangan Allah. Atau yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa? Pamannya Abu Thalib. Dapat tidak? Apa tidak? Tidak. Menunjukkan di sini juga apa? Pertama, hidayah tangan Allah. Yang kedua, bahwa Nabi enggak bisa memberikan manfaat kepada manusia kecuali dengan kehendak Allah. Itu masih hidup tuh Nabi, enggak bisa memberikan manfaat. Apalagi sudah meninggal, enggak bisa memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya hanya satu, yaitu Allah Taala. Itu harus kita yakini sih, yakinnya. Jelas sampai sini? Jelas. Saya lanjutkan lagi. Dengarkan ini, jangan tidur. Ini semangat ini. Karena tauhid. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Artinya ada yang Allah tetapkan sesat sudah. Atau bagaimana juga sesat sudah. Allah sudah kehendaki demikian. Tapi dakwah tetap. Enggak boleh kita mengatakan begini, wah dia sudah susah. Sudah nyembah kubur terus, syirik dan bid'ah terus. Dakwah tetap jalan, enggak boleh kita dibiarkan. Tetap dakwah. Atau dia dalam antum lihat Abu Thalib, kondisinya menjelang wafat. Nabi diam apa? Dakwakan. Dakwah. Enggak Nabi katakan saya sudah dakwakan Abu Thalib siang malam tapi enggak mau. Tetap dakwah. Kenapa? Hidayah di tangan Allah SWT. Jadi enggak boleh putus asa dalam kita berdakwah, enggak boleh. Dakwah jalan terus. Dan ingat, ketika kita sudah berdakwah, dibenci orang, dimusuhi orang, ini sunnatullah. Bukan dakwanya yang salah, bukan. Karena hidayah di tangan Allah. Karena dakwah tauhid pasti dimusuhin. Pasti dimusuhi. Tadi sudah saya katakan bahwa permusuhan antara nabi-nabi dengan umatnya disebabkan kenapa? Dakwah tauhid. Sebelum berdakwah tauhid, para nabi enggak dimusuhi oleh kaumnya, tidak. Tapi ketika mulai dakwah tauhid dimusuhi oleh kaumnya. Antum bisa lihat dalam Al-Qur'an. Allah jelaskan gamblang-gamblang jelas dalam Al-Qur'an. Tapi orang enggak mau paham dan enggak mau ngambil pelajaran dari itu. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan yang dakwah tauhid disalahkan. Keras. Keras, ekstrim itu. Wahabi. Padahal ini jelas dakwah yang hak yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan kita jangan terpengaruh dengan semua slogan-slogan iblis, jangan kita pengaruh. Kita harus tetap dakwah selama di langit dan bumi. Karena ini kebenaran dan ini membawa manusia ke sorga. Karena kita sayang kepada mereka. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Akibatnya sangat jelek bagi orang mendustakan para rasul. Diazab oleh Allah di dunia dan juga nanti akan diazab nanti di akhirat. Kalau umat-umat terdahulu ketika mereka sudah menolak dakwahnya Nabi langsung diazab. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak. Ditunda mereka. Ditunda. Ini kasih sayangnya Allah dan Nabi diutus sebagai rahmat. Ini rahmatnya Nabi SAW. Kalau umat sebelumnya seperti kaumnya Nabi Nuh langsung ditenggelamkan. Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi yang lain langsung diturunkan azab. Semuanya. Kaum Tsamud langsung diazab, tapi untuk Nabi Muhammad SAW tidak. Mereka mendustakan, melecehkan agama, dibiarkan. Sampai nanti ada waktunya baru diazab oleh Allah Taala. Dibiarkan. Ditunda. Tapi umat sebelumnya langsung diazab, diturunkan langsung azab. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya kalau kita lihat, saya sudah pernah sampaikan di sini juga. Kalau kita lihat bangsa ini, bangsa Indonesia ini sudah semuanya dilakukan perbuatan dosa maksiat. Waktu saya membahas tentang musibah, hikmah tentang musibah. Semua lakukan, apa syirik semua dilakukan. Yang paling besar pelecehan terhadap agama. Orang liwat, homo, sampai disahkan sekarang ini homo. Homo, perkawinan laki dengan laki. Ini enggak ada binatang, enggak ada yang seperti ini. Ini perlu keji. Zina, khomer, judi, narkoba, semua dilakukan. Ini kalau Allah mau azab, dia azab semuanya ini. Semua kena. Tapi Allah kasih peringatan sedikit demi sedikit, kasih peringatan itu berapa tempat, dengan gempa, dengan tsunami, dengan banjir, dengan yang lainnya. Mesti jadi peringatan untuk kita semuanya, kaum muslimin, para dai-nya, para ulama-nya, para pejabatnya, para pemimpin. Jadi pelajaran, bukan mustahil Allah akan turunkan azab semuanya. Makanya dakwah ini gak boleh berhenti, karena Allah menyelamatkan orang-orang ini dengan masih adanya dakwah yang hak ini. Allah selamatkan masih adanya orang-orang yang mengingkari kemungkaran seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih untuk Kalustad. Jazakumullahu khairan. Materi bahasa nasihat yang penuh manfaat yang telah disampaikan dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya mari kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab yang akan kami berikan kesempatan bagi Anda melalui telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Terlebih dahulu kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Saudara Abdullah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah pahala seorang yang sudah beramal soleh kemudian suatu saat tergelincir ke dalam perbuatan kesyirikan, dan kesyirikan sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi adalah menghapuskan segala amal kebaikan dan amal soleh, kemudian dia pun sadar dari perbuatan kesyirikan tersebut? Yang jadi pertanyaan, apakah amal solehnya yang dulu dilakukan dapat kembali lagi dan ataukah hilang, dan apa kiat-kiat yang terbaik bagi kita untuk tetap istiqomah dan tidak tergelincir ke dalam perbuatan kesyirikan? Terima kasih, jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik. Tentang masalah perbuatan dosa dan maksiat ini banyak sekali. Di antara perbuatan dosa dan maksiat yang paling besar adalah syirik. Dan syirik juga ada pembagian yang dibahas oleh para ulama. Ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Tinggal yang dilakukan apa? Kalau yang dilakukan syirik kecil, dia riya, dia pamer dengan ibadahnya, dia menyebutkan kebaikan-kebaikan yang kepada orang, ya hapus amal itu. Amal yang dia lakukan dari riya itu hapus. Dan dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Taala. Yang kedua, ada syirik yang betul-betul besar. Dia seorang muslim, tapi dia dalam perjalanan hidupnya sudah diingatkan, dia kaji, tapi kemudian dia terbawa dengan masyarakat sampai dia berbuat syirik. Sampai dibawa ke dukun, dia dibawa juga percaya kepada benda-benda tertentu, ke kuburan wali, karena ketidaktahuan dia. Dia belum jelas tentang ini. Maka yang seperti ini wajib dia untuk tobat. Wajib untuk tobat. Tapi kalau dia sudah tahu, sudah sampai hujah kepada dia dan sudah diingatkan, dia bisa dia keluar dari agama ini. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, oleh Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh bin Bas dan yang lainnya. Kalau dia sudah tahu, sudah sampai hujah, sudah jelaskan, tapi tetap dia masih berbuat syirik, ya keluar dari agama Islam ini dan hapus seluruh amal-amalnya. Sekarang kemudian dia taubat kepada Allah. Kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, dia mengucapkan dua kalimat syahadat lagi, soal amal-amalnya akan dikembalikan kepada Allah. Menurut salah satu pendapat, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama enggak, dia tinggal berbuat baik. Pendapat yang kedua, kalau dia amalnya amal kebaikan, tetap akan dijaga oleh Allah Taala. Seperti orang-orang kafir yang dia berbuat kebaikan, kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya di neraka. Kebaikan itu akan dibalas di dunia. Ini kalau orang kafir yang dia mati dalam keadaan kafir. Sekarang orang kafir, dia berbuat kebaikan, kemudian dia masuk Islam, dosa-dosanya dia, dia berzina, dia berbuat maksiat segala macam, itu dihapuskan oleh Allah. Kebaikannya dia tetap sama dia. Itu penjelasan para ulama. Karena ada hadisnya tentang orang kafir yang dia berbuat kebaikan, kemudian dia masuk Islam, dosanya dia, zina segala macam, dihapuskan oleh Allah. Karena orang yang masuk Islam, semua dosanya dihapuskan oleh Allah. Nah, kebaikannya dia tetap bersama dia. Ini maha adilnya Allah SWT. Nah, sekarang demikian yang tadi. Kalau dia berbuat kebaikan, kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, akan balik dari amal solehnya. Itu salah satu pendapat dari dua pendapat ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami buka kesempatan dari penelpon. Silakan untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang tadi kita simak bersama. Silakan hubungi kami di 021-823-6543. Kami coba sapa untuk yang sudah masuk. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Ibu. Dengan hamba Allah. Silakan. Saya mau nanya, Ustaz. Ada orang misalnya dia mengikuti suatu organisasi. Dia organisasinya itu dibilang katanya itu kalau misalnya selama ini dari lahir sampai dewasa dia itu belum ada agamanya. Masih nol. Nah, kalau misalnya dia udah mengucapkan la ilaha illallah di depan ustadz atau di depan orang-orang yang guru-gurunya, guru-guru organisasi tersebut, iya. Nah, nanti dia udah ada angka satunya di depan. Jadi selama ini amal itu masih nol. Itu apakah dakwahnya mereka itu perlu diperangi, Pak Ustadz? Iya. Terima kasih. Penjelasan mengenai hal tersebut ya. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ini namanya syahadat ini. Jamaah ini sudah ada seperti ini. Sudah lama ya. Saya mengenal mereka itu sejak tahun 80. Jamaah syahadat ini. Artinya dia wajib bersyahadat depan kelompoknya, depan imamnya. Kalau enggak depan imamnya enggak sah. Gitu. Kalau kita tanya, bagaimana dengan bapak, ibu kamu? Kalau dia enggak bersyahadat depan orang, ya bapak ibu saya kafir. Kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan. Ini kelompok-kelompok sesat ini. Jadi kelompok ini atau organisasi ini sesat. Dalam Islam enggak ada orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat depan siapa aja sah sudah syahadatnya, dan dia muslim. Tinggal kewajiban dia untuk belajar tentang Islam ini. Kalau kelompok ini mengatakan semua kita ini tidak sah syahadatnya sampai kita bersyahadat depan dia, ya semua umat Islam ini enggak sah. Yang sah itu hanya kelompok dia. Ini jamaah yang sesat ini dan menyesatkan kaum muslimin. Dan dia mengatakan seluruh amal-amal juga enggak sah, harus kepada dia. Ya seperti yang ada di Indonesia ini, banyak kelompok-kelompok apa itu Islam jamaah, jamaah muslimin dan segala macam. Itu mereka dibaiat, harus baiat. Ini baiat-baiat yang bid'ah ini. Dan imamnya mereka imam-imam sempalan itu. Semuanya enggak benar. Ini menyalahi syariat. Ini semuanya keluar dari shiratal mustaqim, sesat dan menyesatkan. Dan sebagainya sudah saya jelaskan di dalam buku Mulia dengan Masalah tentang kelompok-kelompok yang sesat. Karena Nabi sudah menyebutkan kelompok yang sesat itu banyak. Nabi menyebutkan firqah dalam Islam ada berapa? 73. Cuma satu yang selamat, 72 masuk neraka kata Nabi. Berarti banyak. Dan orang-orang seperti itu masih ada, akan bikin lagi yang lain nanti kelompoknya. Seperti Khawarij aja bercabang, Syiah aja lebih dari 40 cabang. Sesat terus. Makanya kita wajib hati-hati. Makanya kita pelajari nih sekarang ini syarah akidah sunnah wal jamaah. Antum belajar sungguh-sungguh, pahami, amalkan. Dan juga kitab-kitab yang lain yang harus kita baca. Naam, silakan yang lainnya. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan dari penelpon di 021-823-6543. Dan kembali kami ingatkan pertanyaan berkesesuaian dengan tentang bahasan tentang makna dari dua kalimat syahadat. Di kesempatan berikutnya 021-823-6543 kami coba sapa kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, begini Ustaz. Kalau misalnya kita udah belajar sunnah dan sudah mengetahui mengenai telaga rasul ya Ustaz. Apakah nantinya kita bisa mencicipi telaga rasul itu ya Ustaz ya? Dan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum sampai hujah dengan dia? Soalnya dari zaman dahulu kan di daerah kita misalnya banyaknya ilmu-ilmu yang mempelajari yang tidak mengarah kepada sunnah. Jadi bagaimana dengan orang tua kita yang sudah mendahului kita? Apakah nanti bisa mencicipi telaga Rasul? Begitu ya Ustaz. Itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan Ustaz. Ya, berkaitan dengan haudun Nabi, telaga Nabi. Ini ada nanti di buku Syarah Aqidah Sunnah kita akan bahas. Artinya yang paling penting sekarang ini bagaimana kita kembali kepada Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Itu yang penting. Ada itu bagi kita itu yang paling penting. Kembali kepada Quran Sunnah ala fahmi salaf, kita pelajari, kita pahami, kita yakini, kita amalkan dan kita dakwakan. Dan ini butuh waktu yang panjang dan lama. Apakah kita bisa istiqomah atau tidak? Sekarang ada orang-orang yang kadang-kadang belajar, tapi besok enggak belajar lagi. Pekan depan enggak belajar lagi. Bulan depan. Karena untuk istiqomah sangat berat. Yang penting kita dulu nih belajar yang benar. Kalau kita betul-betul belajar Quran Sunnah paham misal dan kita amalkan, insya Allah kita akan mendapatkan telaga dan kita akan minum dari haud Nabi SAW. Tapi syaratnya harus betul-betul kita bertauhid kepada Allah Taala, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Karena ahlul bid'ah enggak akan dapat itu haud Nabi ahlul bid'ah. Berkaitan dengan orang tua kita ya sudah berlalu dan dia juga belum paham. Nah, kita tetap doakan dia agar dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendoakan terus, maka orang tua kita akan diampunkan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu yang kita minta, akan dihindari dari api neraka. Karena ada orang-orang tua yang dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diangkat derajatnya. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, dari mana?" Padahal dari amalnya dia sangat sangat minim, sedikit sekali. Kata Allah, bistighfari waladika, dengan permohonan ampun anak-anakmu. Jadi permohonan ampun anak-anak ini punya pengaruh kepada orang tua untuk dia masuk ke dalam sorga. Makanya kita gak boleh berhenti untuk mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu. Yang masih hidup juga tetap kita doakan agar dia tetap dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.